kembali dihibur bersama dengan New Monata. Kita ajojing bareng lagi mempersingkat durasi waktu ya. Oke, dikasih lagu yang kalem-kalem lagi monggo. Bareng-bareng New Monata ada Ulfi, Dama, Yanti, New Monata. Spesial buat bunda-bunda yang ada di sini pada malam hari ini ya. Spesial buat keluarga Abar Baing. Apapun pasti kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Bunda, tak pernah kau mengharapku di balasan atas apa Oh, apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang tersayang. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Alfi, kembali. Aduh.